Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah al-hibba azani Allah wa iyyakum uhibbukum fillah. Alhamdulillah pada pertemuan yang kali kedua dalam pembahasan kita insyaallah min aqaid syiah, dari beberapa keyakinan atau akidah agama syiah yang sebagiannya kita telah bahas dan masuk kepada pembahasan ma aqidatu rafidah fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa keyakinan daripada kaum rafidah tentang sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidah rafidah atau syiah terbangun atas ala sabbi wa syatami wa tafiru sahabah, terbina atas dasarnya adalah pencelaan terhadap sahabat, bahkan penghinaan, pengkafiran terhadap sahabat ridwanullah alaihim. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Kailani fi Furu'il Kafi, oleh Al-Kailani di dalam Furu'il Kafi halaman 115. Ya. Jadi pernyataan ini bukan yang mereka gembar-gemborkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menuduh, bukan. Biasanya para penulis dari kalangan Ahlussunnah mengambil dari kitab-kitab mu'tabar mereka, di antaranya Al-Kafi atau Furu'il Kafi, bagian daripada kitab Al-Kafi halaman 115. Mereka mengatasnamakan Ja'far alaihissalam, jadi tentunya riwayat-riwayat yang dusta mengatasnamakan keturunan dari Fatimah, mengatasnamakan cucu-cucu Nabi, bahkan mengatasnamakan Ali radhiyallahu anhu. Ya, mereka tidak segan-segan membuat riwayat-riwayat yang palsu, ya, untuk menuduh atau mencela bahkan mengkafirkan para sahabat. Di antaranya apa yang termuat dalam Furu'il Kafi. An Ja'far alaihissalam kana an-nasu ahlu ridda ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa salasa. Di mana dia diberitakan, katanya diberitakan dari Ja'far alaihissalam, sesungguhnya manusia telah murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga. Fakultu manit talasa, siapa yang tiga itu? Faqala, maka dia berkata, Al-Miqdad bin Ibnu al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. ya, selain Ali radhiyallahu an, ya, dan tiga sahabat ini dia semua murtad. Ya, ini pernyataan dalam Furu' al-Kafi, ya, yang ditulis oleh Al-Kailani, ya. Al-Kulaini juga boleh dibaca dengan Kulain, ya. Wa dzakara al-majlisi fi haqqil yaqin, dan juga telah menyebutkan al-majlisi, ulama yang muktabar juga bagi mereka kaum agama Syiah, annahu qala li Ali ibn al-Husain maula lahu, ya, sesungguhnya berkata bagi Ali, kepada Ali ibn Husain, ya. Yaitu tentang li alaika haqqul khidmah fa akhbirni an Abi Bakar wa Umar. Aku berkhidmah kepadamu, bahkan beritakanlah kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar. Faqala innahuma kana kafiraini, ya, alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidan, ya, di dalam Haqqul Yaqin lil Majlisi halaman 522. Dia katakan bahwa Abu Bakar dan Umar keduanya adalah orang kafir, maka siapa saja yang mencintai keduanya maka termasuk kafir juga. Nah, maka kalau kita bilang Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, maka Ahlussunnah dianggap kafir oleh orang Syiah atau agama Syiah. Ya. Wa fi tafsir Al-Qummi inda qawli ta'ala, di dalam tafsir Al-Qummi dalam surat An-Nahl ayat 90, ingat hadis bagi mereka, ini sebagai dasar hadis bagi mereka adalah apa yang diucapkan oleh Ali, Husain dan keturunannya dan khalifah-khalifahnya atau mula-mulanya sampai sekarang, itulah hadis. Lain kan dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut hadis. Maka sangat sedikit mereka yang mengambil dasar dari qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sedikit sekali. Nah, yang menurut mereka adalah hadis dari Ali radhiyallahu an, ya, dari Fatimah, dari keturunannya, dari imam-imam mereka dan dari muloh-muloh mereka. Begitu juga tafsir. Tafsir bagi mereka apa yang ditafsirkan yang disandarkan kepada Ali, walaupun mereka dusta atas nama Ali radhiyallahu an. Ya. Dalam tafsir Al-Qummi, di dalam menafsirkan surat An-Nahl, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya kan, ayat ini sering kita dengar, sesungguhnya Allah, ya, mencegah, ya, memerintahkan kita untuk meninggalkan al-fahsya' wal munkar wal baghi. Ya. Mereka menjawab atau menafsirkan ayat ini, qalu al-fahsya Abu Bakar. Ya, al-fahsya Abu Bakar. Wal munkar Umar. Wal baghi Utsman. Ya, ini tafsir Al-Qummi. Safha halaman 218. Ingat, ini semua bukan kata Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada berkepentingan untuk nuduh mereka, tapi hanya mengangkat apa tuduhan mereka kepada sahabatnya, sahabat besar. Jadi hanya mengangkat saja, ya, membuka, karena itu tulisan masih ada di kitab-kitab mereka sampai dan masih dipelajari oleh generasi selanjutnya. Terus dijaga. Kalau dengar ceramah-ceramah mereka itu tidak akan lepas daripada ucapan-ucapan melaknat Abu Bakar wa Umar, terutama Umar radhiyallahu an. Mereka sangat dendam karena Umar radhiyallahu an atas izin Allah, ya, ketika beliau menjadi khalifah menghancurkan, ya, kerajaan Farsi dalam perang Persia, sehingga mereka dendam sekali dengan Umar radhiyallahu an. Maka pembunuh Umar, ya, ya, dianggap sebagai pahlawan, pahlawan dalam sejarah Syiah, agama Syiah. Kalau pergi ke daerahnya, itu ada bangunan besar, mewah. Itu adalah kuburan yang membunuh Umar. Siapa? Abu Lu'lu'ah. Seorang majus. Seorang yang majus yang menyembunyikan keimanannya. Berpura-pura Islam. Terus membunuh Umar radhiyallahu anhu. Diangkat sebagai pahlawan besar. Kuburan itu mewah. Sekarang orang menziarahi. Bayangkan orang yang membunuh khalifah jadi pahlawan, ya, dan diziarahi, dicium kuburannya, dihormat. Sedangkan yang dibunuh seorang khalifah Al-Faruq, Umar Al-Faruq, orang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar, Umar lah orangnya, ya. Setan aja enggan. Kalau Umar radhiyallahu anhu keluar, maka setan akan mencari jalan lain. Ya, begitulah. Maka Bululullah ini lebih dari syaitan ini membunuh Umar. Ya. Jahatnya lebih. Setan aja agak ini, ya, minder. Tapi dia malah jahat. Ya. Ini dalam tafsir Al-Kummi halaman 218. Wa yaquluna fi kitabihim miftah al-janan. Dan juga mereka menyatakan dalam kitab mereka, di antara dalam kitab Miftah al-Janan, ucapan-ucapan mereka yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ya, wala'ana sanami Quraisyin. Nah, mulai melaknat. Mereka berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi, dan melaknat atas sonam. Sonam itu apa? Berhala. Berhala Quraisy. Dan jibtinya. Watagoti. Ya, dan tagut. Tawagit. Ya, tagutnya. Ya. Dan juga anak-anak perempuan tagut itu. Ya. Yang dimaksud mereka adalah sonam, jibti tagut, dan anak tagut, anak wanita tagut adalah ya'nuna bidzalik Abu Bakr wa Umar wa Aisyah wa Hafsah. Ya, Abu Bakar punya anak siapa? Aisyah. Umar punya anak siapa? Hafsah. Jadi mereka berselawat kepada Nabi tapi melaknat kepada Abu Bakar dan anaknya Aisyah, Umar dan Hafsah. Ini juga bukan karangan Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghina atau menuduh mereka, bukan, ya. Ini di dalam Miftah kitab mereka Miftahul Janan halaman 114. Lihatlah doa tentang sonam, doa tentang sonam Quraisy, doa tentang berhala-berhala Quraisy. Ya. Di dalam safha ada dalam halaman 67. Kalau kita kenal Ahlussunnah wal Jamaah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus memang banyak berhala. Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, itu yang di Ka'bah yang dihancurkan ketika Fathu Mekah. Tapi mereka menjadikan orang-orang mulia dalam Islam ini, ya, yaitu Abu Bakar, Umar, Aisyah wa Hafsah. Mereka anggap adalah sonam, patung, jibti tawud, dan anak-anak tawud itu. Fal'iyadu billah. Ya. Nah, wa fi yawmi Ashura ya'tuna bi kalbi wa yasmunahu Umar. Pada hari Ashura, 10 Muharram, mereka akan merayakan hari kesedihan yang tidak terhingga. Ya, kita sudah bahas ini di Karbala atau di mana-mana. Mereka merayakan hari Ashura 10 Muharram dengan acara-acara penyiksaan diri. Dan mereka juga tidak lepas mengambil anjing untuk disiksa yang diberi nama Umar. Kalau enggak percaya, pergi ke daerah-daerah yang mayoritas Syiah, di Pakistan, ya, di Syria, Lebanon, ya, mereka mengadakan itu acara-acara seperti ini. Pada hari Asyura mereka bawa pisau, bawa rantai, bawa beling, bawa apa aja untuk menyiksa dirinya dan mengambil anjing dan diberi nama Umar untuk disiksa. Nah, kemudian mereka pukul anjing itu sampai mati dengan sambil mencerca dengan batu, dengan apa, sampai mati. Nah. Ya, itulah. Dan begitu juga mengambil binatang lain sejenis musang, seperti serigala, dinamakan Aisyah. Nah, kemudian mereka menyiksanya, mereka menggundulkan rambutnya dan begitulah dengan pukulan-pukulan sampai mati. Nah, kama annahum yahtafiluna bil yawm alladhi kutila fi Faruq Umar bin Khattab. Mereka juga berpesta, ihtifal, mengadakan pesta besar ketika hari terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dibunuh oleh siapa tadi? Aba Lu'lu'ah Al-Majusi, yang diberi julukan kehormatan, yaitu Baba Syuja'uddin, Bapak lambang keberanian agama, pelopor agama. Coba, jadi pahlawan besar itu orang yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dan bangunannya, kuburan itu dibangun sebegitu indah seperti masjid. Ya, mereka memberi nama Baba Syuja'uddin. Ya, mereka menyebut juga dengan doa-doa Baba Syuja'uddin radhiyallahu anhu. Ya. Coba bayangkan, ini di dalam kitab Abbas Al-Qummi tentang kitab Al-Kunniyah wal Alqab, tentang bab kunniyah dan julukan-julukan, jilid 2 halaman 55. Jadi itu bukan dari Ahlu Sunnah tapi dari kitab-kitab mereka. Orang yang membunuh Umar radhiyallahu anhu, ya, justru dianggap oleh mereka adalah pahlawan besar. Ya. Syekh di sini mengomentari undur akhul muslim ma ahqadu wa ma akhbatu hadhil firqah al-mariqah min ad-din wa ma yaqulunahu fi khiyar bashar ba'da al-anbiya alaihi salam. Ya, lihatlah, ya, betapa hakatnya, betapa bencinya, dengkinya, ya, betapa buruknya firqah ini, agama ini, yaitu agama Syiah. Ya, betapa jauhnya mereka dari din Islam yang sebenarnya. Mereka menjuluki, menghina, ya, mencerca sebaik-baik manusia setelah Nabi. Ya. Dalam kitab Al-Sunnah wal Jamaah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya di dalam kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Syekh Al-Makrizi, situ ada atsarus sahabah, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah SAW memuji para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, sesungguhnya sebaik-baik umat setelah Nabi adalah Abu Bakar orangnya dan seterusnya. Tapi bagaimana mereka menyatakan agama Syiah ini terhadap orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah juga memuji para sahabat. Walladzina asnallahu alaihim wa rasuluh. Yang Allah dan Rasulnya memuji atas mereka. Ya, yasabiqunal awwaluna minal muhajir wal ansar dan seterusnya. Ya, juga di dalam surat An-Nisa ayat 115, sabilal mukminin, sabilul mukminin adalah jalannya orang-orang mukmin, yang dimaksud adalah sahabat Dalam hadis Nabi juga dikatakan, ma ana al-yawm wa ashabi, seperti aku dan sahabatku. Orang yang ingin selamat adalah orang yang berdin. Ya, seperti aku dan sahabatku pada hari ini. Ya. Dan wa ajmatil umma ala adalatihim wa fadlihim, dan para sahabat sudah ijma, sepakat atas adilnya mereka dan keutamaan mereka. Dan tidak itu saja, sejarah, kenyataan membuktikan sejarah tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena yang menulis sejarah bukan hanya orang Islam saja. Ya, orang-orang non-Muslim juga telah menulis sejarah. Ya, walaupun kalau Orientalis menulis dan disisipkan perkara-perkara yang buruk, tetapi keberadaan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memimpin umat, Umar radhiyallahu anhu pernah memimpin umat dengan damai dan seterusnya, itu tidak bisa dihapus dengan sejarah. Dan orang Syiah ini berusaha menanamkan kepada umat yang bodoh untuk menolak atau mengingkari sejarah dengan menanamkan rasa dengki, rasa hasad, ya, dan kebencian yang sangat dalam. Ya, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar mereka. Wa makaru wa makarullah wa Allah khairul makirin. Mereka mempunyai tipu daya, Allah juga mempunyai makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah sampai sekarang, ya, di Indonesia ini, ya, walaupun berkembang, tapi pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tetap masih dominan. Masih dominan, ya, wallahu alam. Ya, kalau kita baca tentang perkembangan mereka sangat pesat sejak revolusi Iran. Yayasan-yayasan mereka bermunculan ribuan sejak revolusi Iran. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri yang kita cinta ini dari kejahatan mereka. Karena apabila mereka ketika minoritas mengajak persatuan, perdamaian, tetapi ketika mayoritas sudah ada di Bahrain, di beberapa negara yang hal itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dibakar, dibunuh, ya, diracun dan seterusnya. Karena salah satu keyakinan mereka adalah mengalirkan darah Ahlus Sunnah adalah ibadah yang teragung, ibadah yang besar. Ya. Ini agama yang sangat mengerikan dan haus darah. Karena peribadatannya saja mereka berdarah-darah. So, dalam Asyura menyiksa diri mereka. Ya, terus landasan mereka semangat adalah terbunuhnya Hussein radhiyallahu anhu. Itulah landasan semangat mereka. Apa? Ya, peperangan. Ya, mereka beranjak dari itu. Maka memang ini agama yang haus darah dan telah tercatat dalam kitab-kitab para ulama. Mereka pernah membantai penduduk Madinah sebanyak 500 ribu orang. Ya, dan di daerah-daerah yang dikuasai mereka, ya, ratusan ribu. Ya. Nah, di selanjutnya adalah apa persamaan antara Yahud wa Rafidah? Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama, diantaranya apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak perkara-perkara yang mirip antara Yahudi dan Rafidah. Kenapa? Karena sumbernya memang bahwa Rafidah atau Syiah, yang dahulu kita ingat sejarahnya dibangun oleh seorang yang bernama apa? Ibnu Saba, Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan mengajarkan doktrin bahwa dia mendapat bisikan dari Allah, mereka, dia mengaku seperti itu, dan bahwa Ali adalah Allah. Dari pertama bertahap, ya, dahulu kita sudah bahas. Nah, doktrin pertama Abdullah bin Saba adalah wilayah kekhalifahan seharusnya jatuh kepada Ali yang telah diwasatkan oleh Nabi. Maka yang berhak Ali, bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Setelah itu bertahap lagi, Ali adalah seharusnya Nabi. Ali adalah Nabi Allah. Tapi karena Ali selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, maka Jibril salah di dalam memberi wahyu. Ya, yang seharusnya ke Ali jatuhnya ke Nabi Muhammad SAW. Berangkat dari itu mereka tidak puas menjadikan Ali itu ilah. Ini yang disebut kaum Alawiyin, yang menjadikan Ali itu Tuhan. Ya. Nah inilah, dia orang Yahudi, sehingga banyak doktrin-doktrinnya mirip dengan Yahudi, karena memang dasarnya. Maka Syiah, Syiah dan Yahud seperti saudara kembar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan begitu dahsyatnya mihnah Rafidah dan sama dengan mihnatul Yahud, ujian Rafidah atau fitnah dari Rafidah sama dengan fitnah daripada Yahud. Wadzalika annal yahuda qalu, demikian juga orang orang Yahudi menyatakan, tidak sah atau kerajaan itu adalah milik Ali Daud. Tidak ada kerajaan kecuali kerajaan itu milik Ali Daud. Begitu juga waqalatir Rafidah, tidak sah imamah kecuali dari tangannya Ali, dari keturunan Ali. Yahudi mengklaim Daud, bahwa kerajaan yang sah adalah dari keluarga Daud. Rafidah mengklaim kekhalifahan yang sah, kepemimpinan yang sah adalah dari Ali radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Utsman ditolak, dan seterusnya. Mereka hanya menyatakan Itsna Asyariyah, Imam 12 itu dimulai dari Ali radhiyallahu anhu. Sama orang Yahudi terus membangkitkan kerajaan keluarga Daud. Waqalatil Yahud, dan berkata orang-orang Yahudi, la jihada fi sabilillah hatta yakhrujal masih dajjal wa yanzilus saif. Ya. Orang Yahudi menyatakan tidak ada jihad di jalan Allah sampai nanti keluarnya al-masih ad-dajjal. Ya. Waqalatul Rafidah, la jihada fi sabilil hatta yakhrujal mahdi yunadi munadi minas sama. Ya, orang Rafidah juga menyatakan tidak ada jihad di jalan Allah sampai keluar Imam Mahdi. Keluar Imam Mahdilah yang memerintahkan jihad itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah bukan Imam Mahdi, jihad itu sudah ada, yaitu ulil amri dari masing-masing negeri atau khalifah. Ya, seperti di Saudi misalnya, siapa pemimpin jihad di sana? Ulil amrinya, rajanya. Di Indonesia siapa yang akan memimpin jihad kalau misalkan ada peperangan antara Indonesia dengan Belanda? Siapa yang memimpin jihad? Ulil amri, presiden. Ya. Mereka yang akan ini. Enggak harus nunggu Imam Mahdi. Begitu. Nah, Syiah sama dengan Yahudi dalam hal ini. Wal Yahudi akhiruna sholata ila istibaqin nujum. Orang Yahudi mengakhirkan sholat sampai munculnya bintang. Wa kadzalika Rafidah yuakhiruna al-maghrib ila istibaqin nujum. Begitu juga orang Rafidah mengakhirkan sholat maghrib sampai gelap, sampai ada bintang berkelip gitu ya. Ya, itu kemiripan-kemiripannya. Padahal ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah fi Zawaid isnadu hasan, ya, hasan ya. Hadis hasan dari Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, la tazalu ummati ala fitrati ma lam yuakhkirul maghriba ila istibaqin nujum. Senantiasa umatnya, umatku ini dalam kebaikan, dalam fitrah, selama dia tidak mengakhirkan maghrib sampai keluarnya bintang, itu gelap. Jadi yang mengakhirkan sengaja itu adalah Syiah. Begitu juga orang Yahudi kalau sholatnya, kalau sembahyangnya itu malam. Ya. Nah, wal Yahud harrafu Taurat wa kadzalika Rafidah harraful Quran. Orang Yahudi mengutak-atik Taurat. Begitu juga orang Rafidah mengutak-atik Quran. Banyak di dalam penafsiran, dalam penulisan mereka Quran itu diutak-atik. Di antaranya ditafsirkan dan dirubah. Sama seperti Yahudi mengutak-atik, menyimpangkan Taurat. Nah, di antaranya contohnya misalkan ayat yang selalu kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa, kalau dia sebenar-benar taqiyah. Taqiyah. Taqiyah itu apa? Bohong, menyembunyikan. Kalau orang Syiah, kalau masih kecil, masih sedikit, masih lemah, dia berpura-pura ahlus sunnah. Dia kalau bicara tuh, saya ahlus sunnahnya, tetapi begitu biasanya. Itu kalau masih alasan ilmiah, alasan ini ya, tetapi itu taqiyah. Bahkan sampai dia pura-pura sholat sebagaimana sholatnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bersama orang ahlus sunnah wal jamaah, mereka ngikut. Ya, banyak penafsiran-penafsiran yang disimpangkan. Orang Yahudi benci dengan Jibril, ya. Maka mereka mengatakan yaquluna huwa aduna minal malaikah. Ya, Jibril itu musuh kami dari kalangan malaikat. Ya, orang Yahudi begitu. Wa kadzalika rafidah yaquluna, dan begitu juga orang Rafidah, orang-orang Syiah mengatakan sangat benci dengan Jibril karena telah memberi wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam pembahasan di dalam kitab-kitab mereka. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakan bahwa Jibril telah mengkhianat kepada Allah yang seharusnya disuruh menyampaikan wahyu kepada Ali radhiyallahu an, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini katakan inna Jibril alaihissalam khainun haitu nazala bil wahyi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana al aula wal ahq bi risalati Ali ibn Abi Thalib wa li hadha kanu yaqulun khana al aminu wa sittuha an haidari. Ya, telah mengkhianat itu al amin. Ya, Jibril itu disebut pengkhianat karena telah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an nazala bi ruhil amin mutasamma amin, ya, memuji, tetapi orang-orang Syiah mengutuk Jibril. Sama dengan orang Yahudi, ya. Orang Yahudi benci kepada Nabi Muhammad kepada Jibril, kenapa? Karena mewahyukan kepada Nabi Muhammad keturunan Arab. Sedangkan mereka mengharap yang namanya Muhammad, namanya mereka udah hafal di Taurat. Ya, yang mereka enggak tahu bahwa Muhammad itu dari bangsa Arab. Yang mereka harap itu dari bangsa Bani Israel. Maka habislah dikutuk Jibril oleh Yahudi, sama habisnya Jibril dikutuk oleh Rafidah, oleh agama Syiah. Bagaimana agama pemengutuk malaikat yang dari Allah? Padahal malaikat hanya menyampaikan. Malaikat tidak ada punya inisiatif. Kalau yang memperdalam tentang malaikat, bila silakan baca Usulus Salasa bab al-imanu bil malaikah. Pembahasan yang ringkas tapi padat oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang sifat atau pekerjaan asalnya adalah apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Dalam surat Tahrim ayat 6 bahwa malaikat adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah maksiat sedikit pun. Tidak ada inisiatif, begitulah. Mana mungkin salah kirim atau inisiatif atau khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kaum Rafidah ketika ditanya wasu'ilat Rafidatu tentang siapakah yang paling buruk manusia yang berkaitan dengan agama kamu, mereka akan menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia paling buruk menurut Rafidah adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kalau mau tahu sarahnya di dalam Minhajus Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 1 halaman 24. Nama akidatul Rafidah fil a'immah. Sekarang apa keyakinan orang Rafidah agama Syiah ini tentang para a'immah? Para pemimpin, para imam-imam mereka. Rafidah yada'una al-usmata lil-a'immati wa annahum ya'lamuna al-ghaib. Orang Rafidah meyakini, mengklaim bahwa para pemimpin, para imam-imam mereka adalah maksum dan mereka mengetahui yang ghaib. Di sini dikatakan nukilan daripada Al-Kulaini fi usulil kafi, Al-Kulaini fi usulil kafi qala al-imam Ja'far as-Sadiq. Ingat, mereka mencatut Ja'far as-Sadiq dan seterusnya itu hanya karangan mereka. Nah, ini yang tertipunya orang-orang, seolah-olah itu ucapan Ja'far as-Sadiq, ucapan-ucapan keturunan Nabi, padahal bukan. Karena mereka enggak ada standar rijalul hadis yang jelas. Ya, mereka asal comot dan biasa membuat pernyataan-pernyataan yang dusta. Di dalam Usulul Kafi Al-Kulaini menyatakan qala Imam Al-Imam Ja'far Shadiq, "Nahnu khuzanu ilmil ghaib." Kami adalah depotnya perkara yang ghaib. Apa depot? Tempat nyimpan khuzan. Ya, gudang. Kami adalah gudang ilmu ghaib, ilmu Allah. Kami adalah gudangnya ilmu Allah. Nahnu turadamatun amrillah. Kamilah yang menterjemahkan, yang mengaplikasikan perintah-perintah Allah. Nahnu qaumun ma'sumuna amrun bita'a am'a. Kami adalah kaum yang maksum. Ya. Perintah untuk mentaati kami dan dilarang untuk bermaksiat kepada kami. Nahnu hujatullah al-balighah. Kamilah hujah Allah yang jelas. Dan tidak ada lain selain kami di dunia, di langit dan di bumi. Nah, ini di dalam Usulul Al-Kafi halaman 160. Kadang Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakui bahwa yang maksum siapa? Rasulullah SAW. Sahabat tidak maksum secara individu. Secara perorangan sahabat tidak maksum, tabiin tidak maksum, tapi apalagi a'immah, para imam madhab tidak ada yang maksum. Ya. Tetapi sahabat secara berjamaah maksum. Ya, ini di dalam kitab Al-Mujmal Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Aqal. Ya, di situ katakan as-sahabah, sahabat secara jamaah apa? Maksumah. Secara berjamaah sahabat itu maksum, enggak salah. Kenapa? Karena ada dalilnya lewat Tirmidzi dan yang lainnya. Allah tidak mengumpulkan umat ini di dalam kemaksiatan. Jadi sahabat kalau secara berjamaah tidak pernah sepakat dalam kesalahan. Kalau seorang-seorang ada salah. Ya. Tapi kalau Syiah atau Rafidah menyatakan semua imam-imam mereka maksum, mengetahui perkara yang gaib, gudangnya ilmu Allah, terjemahnya perintah Allah, barang siapa yang taat kepada mereka, maka istilahnya diperintahkan oleh Allah untuk mentaati mereka dan dicegah oleh Allah untuk maksiat kepada mereka. Kami adalah nahnu hujatullahil balighah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar, ya. Itu ada di dalam usul kafi halaman 165. Ya. Juga diriwayatkan oleh Kulaini di dalam usul kafi di dalam kitab Al-Hujjah jilid 1 258. Apa pernyataannya di dalamnya? Annala immata idza sya'u ay ya'lamu 'alimu. Para a'immah kami, kalau dia ingin tahu tentang sesuatu, dia mesti tahu. Ya. Juga an Ja'far annahu qala. Dari Ja'far, sesungguhnya dia berkata, innal imama idza sya'a ya'lamu 'ilm wa anna al-a'immata ya'lamuna mata yamutuna wa annahum la yamutuna illa bi khiyarihim bi ikhtiyari minhum. Ini dahsyat. Sesungguhnya para imam, apabila dia ingin mengetahui sesuatu, dia mesti tahu. Dan sesungguhnya para imam, kapan dia ingin mati, dia bisa mati. Keinginannya dia mati itu. Kapan dia mati dia tahu, dan kapan dia ingin mati dia tahu. Kapan dia ingin mati atau dia tahu tentang kapan matinya dan kapan ingin dia mati. Coba, ya, sampai begitu. Padahal itu perkara yang gaib. Hulu mereka dengan para imam, dan itu bukan batasannya imam-imam dulu saja, imam-imam mereka sampai sekarang. Mereka menganggap dulu Khomeini ya seperti itu, dan penerus-penerusnya sampai sekarang ya seperti itu. Ya, mereka mengetahui perkara yang gaib. Wa annal immata ya'lamuna mata yamutun. Sesungguhnya para imam, para imam-imam mereka mengetahui kapan mereka akan mati. Wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyari minhum. Mereka tidak mati kecuali atas kehendak milihnya mereka, kapan mereka mati. Wa dzakar Khomeini al-Halik, ya, telah menyebutkan Khomeini, ya, yang Allah musnahkan, ya, dia fi ihda rasailihi anna al-a'immata afdalu min anbiya'i war rusul wa qala akhza'hu Allah. Ya, berkata Khomeini, ya, Al-Halik, ya, di dalam satu risalahnya, sesungguhnya imam-imam lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Imam-imam mereka, imam-imam Syiah itu lebih mulia daripada Nabi dan Rasul. Innala imatana maqaman la yasilluhu la malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Sesungguhnya imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat yang dekat maupun nabi yang diutus. Coba. Nah, imam-imam mereka itu lebih tinggi dari nabi dan dari malaikat yang dekat. Ini pernyataan Khomeini. Itu di dalam majalah Quds itu saya pernah baca itu tahun ketika revolusi itu tahun 80-an. Di antaranya saya dapat kiriman itu rutin tahun 85 sampai 86. Ya, langsung dari kedutaan, gitu kan? Nah, itu ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. War Rafidatu tazamu anna ad-dinal muslim al-akhbar al-warhban fal halalu ma halalu wal haramu ma harramu wad-dinu ma syara'u. Ya. Mereka Rafidah, ya, Rafidah, ya, adalah agama yang mengklaim bahwa din mereka adalah berangkat daripada menggambarkan kesamaan mereka dengan kaum Ahbar war Ruhban, ya, yaitu menghalalkan apa yang pendeta-pendeta mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka pendeta-pendeta mereka haramkan. Wa dinu ma syara'u, ya, din mereka adalah apa yang mereka syariatkan, apa yang pemimpinnya syariatkan. Oleh sebab itu terus akan berubah-berubah menurut kebijaksanaan. Ya. Khomeini ketika menjadi mullah, Ayatullah Ruhullah Khomeini, itu banyak kebijaksanaan yang belum pernah dikenal oleh orang Syiah sebelumnya. Ya, salah satunya itu, ya, yang lalu kita sudah sebut itu, bolehnya mut'ah dengan anak kecil. Itu kebijaksanaannya Khomeini, itu ada di dalam fatwanya mereka, dan termasuk amalan, ya, gitu. Dan pengharaman terhadap orang yang tidak bayar khumus 1/5. Ini di sini ada syair yang begitu dahsyat yang ditulis oleh kalangan Syiah, ya. Dikatakan di sini, "Idza aratta akhil qari antara al-kufra wasyirka wal ghulu." Kalau kamu ingin melihat, wahai para pembaca, betapa kekafiran, betapa orang yang memuja kekafiran dan kemusyrikan dan ghulu kultus, fal iyadzu billah. Waqra hadhil abyat, bacalah syair ini. Allati qalaha sayyikhum al-ma'asir Ibrahim al-Amili fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang ditulis oleh syekh-syekh mereka yang terkenal itu Ibrahim al-Amili dalam sanjungan terhadap Ali bin Abi Thalib. Abah Hasan anta ainul ilah, bapaknya Hasan siapa? Ali radhiyallahu an, engkau adalah matanya Allah. Ya. Wa unwanu qudratihi samiyah, merupakan poin dari kehendak Allah, ya, dari langit. Wa anta muhitu bi ilmil ghuyub, engkau wahai Ali adalah yang meliputi ilmu ghaib seluruhnya. Coba. Kayak begini, ya. Ali memang kita cinta dengan Ali radhiyallahu anhu karena beliau termasuk khalifah yang keempat, tapi tidak seperti ini berlebihan. Maka tidak ada satupun yang terhalang, yang tersembunyi. Bagi Ali tidak ada satupun yang terhalang dan tersembunyi. Kenapa? Karena Ali menurut mereka muhit bi ilmil ghaib, yang meliputi ilmu ghaib. Wa anta mudir rahil kainat, engkau adalah pengatur seluruh gerak alam semesta. Ali, ya. Coba, ya, itu sanjungan mereka kepada Ali radhiyallahu anhu, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah cinta kepada para sahabat, tapi juga tidak berlebih-lebihan, ya, karena sahabat secara individu tidak maksum, akan tetapi secara berjamaah adalah maksum. Ya, tentunya syair itu panjang, tidak perlu kita baca semua karena waktunya tidak cukup, ya. Ma aqidatu raja'a allati yu'minu biha rafidah, raja'ah yaitu bid'ahnya rafidah, bid'atu raja'ah yaqulu al-mufid, yaitu meyakini kembalinya ruh-ruh yang orang yang telah meninggal, ya. Ini adalah kesempatan. Wattafaqatil a'immatu ala wujubi raja'ati katsir minal amwat wa ya an yakum akhiru atammu wa summiya alqa'im fi akhir az-zaman yakhruju min as-sarati bi yadbahu jami'a khusumihi min as-siyasiyin wa'idu ila syi'a, ya, dan seterusnya. Ini pengertian mereka di dalam pemahaman apa raja'ah, yaitu kembalinya roh-roh yang sudah mati mengembali dan memimpin dan akan berperang lagi, akan membantai musuh-musuhnya. Ya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya. Dan ini tertera di dalam kitab mereka, di dalam Khutut Al-Aridah li Muhibbuddin Al-Khatib, ya, rahimahullah, itu di ini kan dibahas di situ tentang pemahaman raja'ah. Juga di dalam kitab Awail Maqalatil Mufid halaman 51. Iya. Nanti akan tegak akhir daripada imam mereka Al-Qa'im, yang disebut Al-Qa'im, pada akhir zaman akan turun, ya, akan memerangi dan menyembelih kaum sunnah. Ya. Ahlus sunnah akan disembelih oleh mereka. Qala Sayyidul Murtadha fi kitabih Al-Masail Nasiriyah, berkata Al-Murtadha, Sayyidul Murtadha, salah satu ulama besar orang Syiah, di dalam kitabnya Al-Masail Nasiriyah, inna Abu Bakr wa Umar yusallibani, nanti Abu Bakar dan Umar akan dimakan dan akan disalib. Abu Bakar dan Umar akan disalib dan akan disiksa, dipantek di pohon pada zaman Mahdi, yaitu imam yang ke-12. Salah satu tugas munculnya, bangkitnya imam yang ke-12 adalah apa? Untuk menyalib Abu Bakar dan Umar. Ya, coba dendamnya pakai gitu, ya. Ya. Mereka menyebut imam akhir zaman bagi mereka adalah alladhi yusammunahu qa'imu ali Muhammadin, orang yang menegakkan keluarga Muhammad. Ya. Ya, itulah. Wa qala al-majlis fi kitab Haqqul Yaqin. Juga berkata al-majlis dalam kitabnya Haqqul Yaqin an Muhammad al-Baqir. Idza zahara al-Mahdi fa innahu sayuhyi Aisyah ummul mukminin. Coba apabila nanti Imam Mahdi bangkit atau muncul, akan menghidupkan Aisyah. Aisyah akan dihidupkan dan akan ditegakkan hak cambuk kepadanya. Kenapa? Karena Aisyah dituduh berzina ketika tertinggal dalam perang. Ya, kan ya. Nah, nanti Imam Mahdi akan muncul menurut versi Rafidhah, agama Syiah. Aisyah dibangkitkan dan akan dicambuk yang dulu tertunda. Coba. Ya. Ini dalam kitab Haqqul Yaqin Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi halaman 347. Nah, berkembang pemahaman kebangkitan manusia akan dibangkitkan lagi, tanasukh atau kembali hidup lagi, itu terus berkembang sampai sekarang, tidak membatasi pemimpin mereka saja. Mereka meyakini akan bangkitnya orang-orang Syiah kembali ke muka bumi ini untuk mengadakan balas dendam kepada orang-orang sunnah. Tentunya hadi akidah khurafiyah. Ini dah akidah yang sangat khurafat, sangat sesat, yang tidak mungkin, yang tertanam dalam jiwa dada mereka. Nah, bagaimana orang seperti ini bisa diajak bersatu dengan Ahlus Sunnah? Ini sangat-sangat mustahil. Maka jangan tertipu dengan gembar-gembor mereka terhadap persatuan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Mereka itu agama sendiri seperti Ahmadiyah, ya. Hanya tetap mengatasnamakan Islam supaya orang Islam yang jahil mudah tertipu, ya. Nama aqidatut taqiyya inda rafidah. Apa yang disebut aqidat taqiyya inda rafidah, di sisi rafidah? At-taqiyya arrafa ahadu ulama'uhum al-mu'asirin biqauli at-taqiyya an taqula aw taf'ala ghayra ma ta'taqid. Ya, menurut ulama mereka at-taqiyya adalah engkau mengucapkan atau engkau berbuat sesuatu yang di luar keyakinan kamu. Lidaf'il dharar anin nafsi, untuk mencegah kemudaratan. Ya, atau untuk menyelamatkan diri. Jadi wajar kalau orang Syiah itu bisa berkumpul di kalangan Ahlus Sunnah. Percis salatnya apa percis, ngebela kalau ngomong biasa diawali ana sunni nih, ana Ahlus Sunnah, tapi nah, nanti ketika ngomong nyelipin sedikit keburukan sahabat, ya yang jahil nanti ya ikut aja. Belaga seperti keilmiahan sejarah. Dahulu masih awal-awal mereka sering menerjemahkan kitab-kitab dari kalangan Ahlus Sunnah. Tetapi di dalam ininya nanti disisipkan, menjelekkan sahabat, menanamkan kebencian kepada sahabat sedikit demi sedikit melalui sejarah, melalui apa. Ini adalah taqiyah. Ya, yang mengerikan adalah sampai tingkatan nikah. Mereka menikahi orang-orang Ahlus Sunnah, mengaku sebagai Ahlus Sunnah, nanti tengah jalan diajaklah istrinya untuk ke Syiah. Ya, ini bencana ini. Karena mereka halal taqiyah, sebaik-baiknya orang yang bertaqiyah itulah orang yang tinggi di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mereka menafsirkan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqiyah. Bukan orang yang paling bertakwa, tetapi bertaqiyah, itu paling bohong. Ya. Ini bisa dibahas ya, di dalam pembahasan yang lebih dalam dalam kitab Syiah fil Mizan Muhammad Jawad Al-Mughniyah halaman 48. Nah, itu lebih jauh lagi. Balza'amu anna Rasulullah SAW qad fa'alaha indama mata Abdullah ibn Abi Abdullah ibn Ubay ibn Salul Rasul Munafiqin haitsu ja'a lis-salati alaihi faqala lahu Umar alam yanhaqallahu an dhalik ay taqumu ala qabri hadzal munafiq farada alaihi Rasulullah SAW wa ilaka ma yudrika ma qulta inni qultu Allahumma ahashu jawfahu naran wamla'a qabrihi naran watluhu nara. Ya, mereka menganggap taqiyah adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berdalil dalam kitab Furu' al-Kafi, dalam kitab al-Janais halaman 188, mereka membawakan yang dikatakan ini riwayat dari Rasul. Ya, yaitu mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW juga melakukan taqiyah ketika matinya musuh Allah Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik, di mana Rasulullah SAW datang dan menyolatinya. Kemudian Umar menegurnya. Ini hadis versi menurut mereka ya, versi mereka. Kemudian Umar menegur Nabi SAW, bukankah Allah melarang kamu dalam hal itu? Ya, yaitu untuk berdiri dan mendoakan di kuburan orang munafik. Maka katanya Rasulullah menolak Umar dan menyatakan, celaka kamu, tidakkah kamu mengetahui apa yang aku ucap? Artinya sebetulnya Nabi gak berdoa, Nabi sebetulnya melaknat ya, cuman belaga katanya. Yaitu aku menyatakan ya Allah ya, penuhilah di dada orang ini, yaitu Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, api ya, dan penuhilah kubur orang ini dengan api dan sampaikanlah orang ini ke neraka. Padahal Nabi doanya seperti itu, tapi seolah-olah mendoakan. Inilah taqiyah yang dilakukan oleh Nabi menurut versi Syiah. Padahal Nabi tidak jadi karena ditegur oleh Allah. La takum ala qabri, jangan kamu berdiri, ya, jangan kamu mendoakannya. Maka Nabi tidak bertakiyah, tapi langsung meninggalkan karena dilarang. Ya. Nah, perhatikanlah wahai, ya, di sini seruan penulis kepada kita. Undur akhil muslim kaifa yunsibunal kadhiba ila Rasulullah SAW, bagaimana mereka menyandarkan dusta kepada Rasulullah SAW untuk akidah mereka tentang kedustaan, yaitu takiyah. Nah, ini adalah kedustaan. Wa naqilul kulaini fi usulil kahfi, dan juga kami menukilkan dari Kulaini dalam usul kahfi, qala Abu Abdullah ya Aba Amr. Sesungguhnya ya Aba Umar, inna tis'ata a'sharatin fit taqiyah. Ya wahai Aba Umar, sesungguhnya 9 dari 1/10 agama ini, atau 90% agama ini isinya adalah taqiyah. Jadi taqiyah itu adalah full. Hampir orang yang mengamalkan taqiyah telah mengamalkan 90% daripada agama agama Syiah ini. Maka kian banyak bertaqiyah, kian tinggilah derajat mereka. Waladina liman la taqiyah lahu, tidak ada din bagi orang yang tidak bertaqiyah. Wa taqiyatu fi kulli syai'in, fi kulli syai'in, dan taqiyah dalam segala hal, enggak ada batasannya. Ya, coba sampai begitu agama memuji-muji kebohongan, maka mereka, bagi mereka itu biasa bohong. Mereka biasa bohong atas nama Allah, atas nama Nabi, apalagi sesama manusia. Ya. Ini di dalam kitab Usul Kafis halaman 482-483. Katakan juga dari Abi Abdullah, qala ittaqu ala dina ala dinikum wahjubuhu bittaqiyah. Takutlah kamu atas, bertakiyalah kamu atas diri kamu, dan tutuplah, hijablah din ini dengan taqiyah. Fa innahu la imana liman la taqiyah lahu. Sesungguhnya tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Bahkan farrafidah yarawna taqiyah faridatan la yakumu madhab illa biha. Bahkan orang rafidah menyatakan taqiyah merupakan faridah yang tidak akan tegak agama mereka kecuali dengan kebohongan. Ya, maka mereka biasa menjilat, menempel. Kalau lagi istilahnya jumlahnya sedikit, mereka akan nempel terus di penguasa, menjilat ini, jilat itu, ya. Ya, mereka bohong, itu biasa. Rusaknya Al-Azhar, perguruan tinggi Al-Azhar, itu mereka pada masuk gitu. Ya. Dan ini hati-hati ini. Mereka biasa takiyah dalam segala hal, dalam mut'ah. Mana ada kalau ditanya antum mut'ah? Enggak, ya. Saya bukan yang termasuk itu. Begitu mereka. Padahal mereka melaksanakan itu semua. Karena 90% dari agama ini adalah takiyah. Ya. Yang selanjutnya adalah aqidah tina allati yu'minu biha ar-rafidah. Yu'minu biha ar-rafidah. Ya. Aqidah tentang tanah yang diimani oleh rafidah. Al-maqsud bit-tiniyah inda rafidah hiya tina qabr Husain radhiyallahu an. Yang dimaksud keyakinan tentang tanah adalah tanah kuburan Husain radhiyallahu an. Ya. Mereka meyakini tanahnya kuburan Husain itu adalah barakah, ya, mempunyai keberkahan, merupakan syifa min kulidda, obat dari segala penyakit. Wa huwa dawaul akbar, obat terbesar. Maka mereka kalau ziarah ke kuburan Husain di Karbala itu mengambil apa saja, menempelkan apa saja badannya semua, bahkan mereka akan membawa untuk kesahnya sholat mereka. Bisa sapu tangan yang dilap, bisa batu, ya, bisa apa saja yang sudah dilap, itulah syarat sah. Maka kalau kunjungan ke masjid-masjid orang Syiah itu mesti ada batu, mesti ada benda-benda tertentu yang, karena dahinya apabila sujud tidak ada benda yang dari tin tanah Husain, kuburan Husain, tidak sah. Kita menghormat Hajar Aswad, kita menjalankan tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah, tapi enggak ada bahwa batu Ka'bah itu adalah batu yang berkah yang harus diambil oleh itu batu bata kok itu. Ya. Enggak ada ajaran seperti itu. Dahsyat kalau ada bisa habis itu. Satu comot batakoknya Ka'bah itu berkah berapa? 3 juta comot. 3 juta satu orang berapa ngambil? Enggak pernah berdiri itu Ka'bah nantinya. Ya. Alhamdulillah memang Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini seperti itu. Tanah ya tanah, sebagaimana Umar radhiyallahu ketika mencium Hajar Aswad, "Wahai Hajar, wahai batu, engkau adalah batu. Tidak dapat memberi manfaat, tidak dapat menolak mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium, aku enggak mau." Kenapa? Karena Umar radhiyallahu dulunya jahiliyah, penyembah batu. Maka ya ada istilah trauma. Nah, yang susah ini orang Indonesia. Karena enggak pernah nyembah sampai sana minta sama batu. Belum punya pengalaman. Banyak itu yang wahai ajar, wahai batu, wahai ini, banyak. Maka Syekh Utsaimin menyatakan yang pertama kali hujat para haji untuk dididik sebelum datang ke Baitullah, hendaklah dididik tentang akidahnya. Jadi tidak jangan sampai sia-sia ibadah yang mahal, susah nunggu visanya dirusak dengan kemusyrikan, yaitu minta pada batu, minta pada Ka'bah, minta pada Allah. Sedangkan Syiah mengajarkan kemusyrikan, yaitu akidah tinah, yaitu tanah, kecintaan terhadap tanah, tapi bukan sembarang tanah, tanah dari kuburan Husain di Karbala. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini tentunya banyak di dalam kitab-kitab mereka, ya, yang mereka anggap bahwa tanah ini dapat menyembuhkan segala penyakit dan dia adalah obat yang terbesar. Kalau kita apa? Ahlussunnah wal Jamaah. La syai'a illallah. Penyembuh itu adalah hanya Allah. Ya. Allahumma rabban nasi antas syafi la syifa illa syifauka. Ya, begitu. Ya, likulida'in dawa. Nah, setiap penyakit ada obatnya. Idza asaba dawa undaa tabara bidnillah. Kalau atas izin Allah obat itu dapat menyembuhkan penyakit, maka sembuhlah atas izin Allah. Haba sauda dawa un likulida. Haba sauda obat segala penyakit, tetapi kecuali mati. Ya, enggak ada obatnya mati. Itu pun atas izin Allah. Bisa jadi orang makan haba sauda sembuh, alhamdulillah atas izin Allah. Bisa jadi orang habis makan haba sauda mati. Ya, memang kagak ada obatnya. Udah. Begitu. Kalau ini sampai begitu, ya tanah, dan ini sangat membebankan, ya. Itulah bentuk keberhalaan mereka. Ma aqidatur rafidah fi ahli sunnah. Apa keyakinan mereka tentang ahli sunnah? Inilah yang harus kita waspadai. Ya, maka taqumu aqidatur rafidah fi istibahati amwali wa dima ahli sunnah. Aqidah ahli sunnah, aqidah rafidah syiah, agama syiah tegak, ya, yaitu menghalalkan darah dan menghalalkan harta ahli sunnah wal jamaah. Rawas Sadduq fil ilal musdadan ila Daud ibn Farq qala qultu li Abi Abdullah ma taqulu fil nasib, ya, qala al halalud dam lakinni atqi alaik fa inna di sini ada riwayat di dalam kitab Al-Mahasin Nafsaniyah halaman 166. Ya. Di situ ada pernyataan bahwa apa yang disebut dengan fi nasib. Nasib yang disebut nasib adalah para sahabat atau ahli sunnah wal jamaah, ya, yang mereka celak, mereka halalkan darah dan mereka halalkan hartanya, ya. Ya. Jadi ini bukan perorangan. Kalau mungkin ahli sunnah wal jamaah ada orang-orangnya yang suka berperang atau itu manusianya. Tapi kalau ini sudah ajarannya seperti itu, ajarannya dari kebencian, yaitu menghalalkan darah, menghalalkan harta ahlu sunnah wal jamaah. Bayangkan, agama dibentuk dari seperti ini, maka ini sangat besar dan dalam sejarah sudah terbukti. Yang tadi saya katakan, dalam sejarah tercatat orang Syiah Qoromito pernah menghancurkan, ya, pernah menghancurkan Ka'bah dan mengambil Hajar Aswad, ya, dan minta tebusan sekian besar tebusannya. Maka haji pernah enggak ada itu, ritual haji pernah tidak ada karena Hajar Aswadnya dan dikelilingi, dikepung, dan terbunuh ratusan ribu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka biasa itu, ya, membunuh kalangan Ahlus Sunnah itu biasa, ya. Wa nawasib inda ahli sunnah humul ladina yakrahuna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walakin rafidah tusamma ahli sunnah nawasib li'annahum yuqaddimuna imama Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kalau nawasib, nawasib bagi ahli sunnah adalah orang yang benci dengan keimaman Ali radhiyallahu anhu, karena itu tercela, benci dengan Ali radhiyallahu itu tercela, maka disebut nawasib inda ahlus sunnah. Jadi enggak boleh kita benci dengan Ali radhiyallahu. Kita cinta dengan Ali radhiyallahu. Kita cinta dengan anak-anak Ali dari Fatimah. Nah, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencintainya. Kita cinta ahlul bait, keluarga Nabi. Tapi kalau rafidhah menanyakan nawasib atau nasib, itu orang ia mencintai Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka disebut nawasib indah ahli Syiah, indah Syiah. Ya. Ya. Nah, karena di dalam riwayat Bukhari Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan nas. Ya. Sesungguhnya manusia yang baik setelah zaman Nabi dan setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Ya. Itu di dalam Sahih Bukhari. Ya. Dan kita mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Jadi Ali juga adalah orang yang utama setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, itu riwayat-riwayat yang sah, mutawatir. Nah, ini yang selanjutnya, masih ada waktu ya. Ma'qidatu rafidah fi mut'ah wa ma fadluha indahum. Apa akidah keyakinan rafidah tentang mut'ah dan apa keutamaan di sisi mereka? Al-mut'ah laha fadlun 'azimun 'inda rafidah. Ya, mut'ah yaitu nikah tanpa diikat, tanpa ada mahar, tanpa ada wali, tanpa ada saksi, tanpa diikat, hanya aku mau kamu satu jam dah. Udah. Kalaupun ngasih hadiah boleh, tapi bukan mahar. Enggak ada pertanggungjawaban keturunan. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar di sisi Syiah fal'iyadu billah. Jaa fi kitab Manhaj Shadiqin li Fathillahi Al-Kashani, di dalam kitabnya Al-Kashani dikatakan bi annal mut'ah min dini wa dini abai, adalah mut'ah dari bagian agamaku dan agamanya bapakku. Falladhi ya'malu biha ya'malu bidinina, orang yang mengamalkan mut'ah dia telah mengamalkan din kami, dia telah menerapkan din kami. Walladhi yungkiruha yungkiru dinana, barang siapa yang mengingkarinya mengingkari agama kami. Bal innahu yadinu bi ghairi dinina, bahkan dia beragama bukan dengan agama kami kalau mengingkari mut'ah. Waladul mut'ah afdalu min waladir zaujati daimah, dan anak-anak hasil mut'ah adalah anak yang lebih afdal daripada anak-anak dari suami istri. Wa munkiru mut'ah kafirun murtad, dan orang yang mengingkari mut'ah kafir dan murtad. Ya, dahsyat ya. Nah, ini pernyataan Al-Kashani. Ya, di dalam Manhaj Shadiqin Ilmullah Fathullah Al-Kashani halaman 356. Udah dapat sanjungan seperti ini, ya jelas berbondong-bondong anak-anak muda ya ketika revolusi Iran, ini pengalaman ini. Ketika revolusi Iran ya, banyak di tempat-tempat kos-kosan itu anak-anak yang anak-anak sekolah atau mahasiswa-mahasiswa yang ikut Syiah itu banyak yang mut'ah. Kalau dulu kan takut-takut. Ya, istilahnya ada kumpul kebo ya. Kumpul kebo itu ada, tapi yang melakukan itu merasa dosa. Ya kan? Ada anak mahasiswa belum di apa? Belum diikat tali pernikahan tapi sudah sekamar di kos-kosan. Coba tanya mereka. Mereka takut itu, takut digerbek, takut ini, takut dan merasa dosa. Tapi sejak adanya Syiah berpahala. Kumpul kebo yang berpahala. Tambah banyak yang daftar. Ya. Ini diharamkan aja masih dibuat apalagi dihalalkan. Jadi bahkan yang mengingkarinya dibilang murtad tadi, kafir dan murtad. Wa nukillu al-kummi fi kitab, juga di sini dinukilkan dari al-kummi dalam kitabnya ma la yahduru al-faqih ya. Anna Abdullah ibn Sanan, anna Abi Abdullah qala inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama ala syi'atina al-maskar min kulli syarab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dari pengikut kami atau Syiah mabuk dari segala minuman. Ya. Nah, Rafidhah juga telah menjadikan mut'ah sebagai jalan salah satu untuk dakwah menyeret akidah pemuda-pemuda ahli sunnah. Saya punya teman, dia berbaiat langsung dengan Khomeini. Ya. Nama samarannya adalah Mardotillah. Nama aslinya enggak usah kita sebut. Dia pernah ngajak dan cerita. Kalau yang dulu Agus Abu Bakar, kalau ini Mardotillah. Dia langsung ke sana. Nah, ketika sampai sana dulu tahun 85-86 lah, dia bilang dia mengunjungi suatu masjid besar di Al-Qudikum ya. Dia kunjungi di sana, masjidnya besar tapi bertingkat, di bawahnya ada kayak losmen-losmen gitu, kayak kamar-kamar. Nah, ketika dia dipegang oleh imamnya, dia ditawarin tinggal milih, karena bahasanya Parsi dia gak kurang ini, gak, awalnya dia gak tahu apa maksudnya. Tiap dibuka ada wanita, tiap dibuka ada wanita, gak taunya dia suruh pilih mana yang mau dia mut'ah sebelum ketemu Khomeini. Itu ada. Ya, orang sudah safar jauh ditawarin kayak gitu. Ya. Berat, ya kan? Dan wanita-wanita Iran, tapi jahatnya mereka mut'ah itu untuk umat yang umum, bukan untuk bukan kalangan sayyid. Kalangan sayyid, anak mereka yang bapaknya sayyid tidak boleh di mut'ah. Nah, diskriminasi. Merah mereka itu kalau ya sayyid, kamu punya anak perempuan, ya boleh saya mut'ah, oh digampar. Yang boleh itu kalangan rendah, bukan sayyid. Ah, di bawah sayyid, mulo apa enggak bisa anaknya di mut'ah. Dan orang mut'ah itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Kalau sekali pahalanya sekian, kalau sekali baik yang perempuannya maupun yang laki, terutama kaum wanitanya yang disanjung seolah-olah jihad fisabilillah, seolah-olah mempunyai pahala sekian kian banyak di mut'ah. Nah, kalau lelakinya memut'ah, kalau wanitanya di mut'ah, kian tinggilah derajatnya. Ya. Ya. Nah, ini tentunya tidak akan saya bahas semua. Ya, nanti kita perlu tanya jawab ya. Nah, keyakinan mereka juga tentang Karbala. Bahkan mereka menjadikan haji seorang yang belum mengunjungi Karbala, hajinya itu yang tidak sempurna. Mereka tetap haji ada, tetapi haji yang paling afdol adalah ke Karbala, ke kuburannya Husain. Mereka tawaf, mereka itikaf, mereka ini sama itu dengan ritual haji. Itu yang pertama. Nah, di Karbala itu tanah suci, lebih suci daripada Ka'bah. Bahkan tahun berapa ada tentara Syiah yang disupport oleh beberapa negara Syiah, Iran, Bahrain, Irak dan seterusnya bergabung, Hizbullah di Syria dan seterusnya bergabung untuk menghancurkan Mekah agar Ka'bah itu tidak menyaingi Karbala, agar umat Islam beralih ke Karbala bukan ke Ka'bah. Bahkan Khomeini menuduh bahwa Baitullah dipegang di tangan orang-orang musyrikin. Siapa yang dimaksud musyrikin? Kerajaan Yahudi, kerajaan Saudi. Itu tuduhan mereka. Maka mereka berazam untuk membebaskan Ka'bah dari kerajaan Saudi. Mereka menuduh raja-raja Saudi itu musyrik. Padahal kita lihat siapa yang menyembah kuburan. Pemimpin-pemimpin Saudi mana ada yang menyembah kuburan? Enggak ada kuburan di sana digembar-gemborkan. Tapi kalau di Iran lihat kuburan siapa aja. Mereka adalah memang penyembah kuburan. Nah, tanah Karbala merupakan tanah yang mulia bagi mereka. Bahkan dikatakan di sana laqati atabrosia amakin kubur aimmatihim almaz'uma au haqiqah haraman muqaddasan. Ya, mereka orang Syiah menjadikan tempat kuburan-kuburan imam mereka merupakan suatu yang diyakini secara hakikat adalah tanah haram dan suci. Fal Kufah haram, Kufah tanah haram bagi mereka. War Karbala haram, tanah haram di Karbala itu. Wakum haram, tiga tempat, Kufah, Karbala dan Kum. Ya, yang benar apa? Yang benar apa? Indah Ahlussunnah wal Jamaah di sisi Islam. Ya, Allah inna Allah harraman wa huwa Makkah, ya Madinah, ya begitu. Wa Karbala indahum afdalu minal Ka'bah. Di mereka menjadikan Karbala adalah lebih afdal daripada Ka'bah. Ini bukan tuduhan. Ini adalah pernyataan di dalam kitab mereka. Ya, di dalam kitab Al-Bihar. Halaman atau juz 10 halaman 107. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ka'bah, Seandainya tidak ada Karbala, kamu enggak akan afdol. Itu firmannya katanya. Enggak ada apa-apanya Ka'bah itu seandainya tidak ada Karbala. Coba sampai begitu mereka membuat hadis palsu yang mendahulukan Karbala daripada Ka'bah. Di dalam kitab Al-Mizar juga ada tentang sanjungan terhadap Karbala. Iya. Ya tentunya tidak mungkin kita bahas semua. Nah, dari sini kita harus berhati-hati dan waspada kepada agama yang sekarang ini mempunyai kekuatan secara ekonomi, secara kenegaraan, karena sumbernya adalah Iran yang menyebarkan revolusi dan menyebarkan keyakinan Syiah atau Rafidah, yaitu agama baru ini. Ya, mereka menghancurkan semua tatanan dasar daripada din Islam ini, termasuk menganggap bahwa Al-Quran adalah sudah berubah, dan mereka menunggu Al-Quran dari Imam Mahdi, Quran Fatimah yang tidak sama dengan Quran kita sekarang. Nah, kenapa ketika Al-Majlisi ditanya oleh muridnya, kenapa sekarang kita masih pakai, wahai Syekh, kenapa engkau masih pakai Al-Quran? Taqiyah. Makai Al-Quran sekarang itu sekedar taqiyah. Karena kalau langsung gak pakai, orang Islam gak akan percaya. Gak akan bisa menarik orang Islam yang jahil. Maka taqiyah aja, mereka pakai ayat, pakai hadis, itu taqiyah. Ya, tentang Asyura juga kita sudah bahas. Tentunya masih banyak lagi yang tidak mungkin kita bahas semua. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang baik yang kita bahas ataupun yang lainnya. Allahu a'lam. Baik tulisan ataupun langsung, silakan kalau yang mau langsung. Ya. Ya, kita baca dulu. Apakah yang menyebabkan Syiah Rafidah dan Yahudi begitu sesat? Dan apakah orang-orang Syiah Rafidah dan Yahudi ada yang mendapat taufik dari Allah lalu kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah? Dan kapan berajaran Syiah Rafidah? Ya ada, mereka memang sesat. Seperti orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah Ibn Salam. Itu orang Yahudi yang masuk Islam kemudian menjadi sahabat besar. Nah, orang-orang Syiah banyak juga yang sadar dengan kesesatan agamanya dan mereka kembali kepada ajaran yang benar, yaitu Islam, Muhammad dan Al-Sunnah wal Jamaah. Di antara yang dahulu saya katakan, Muhammad Musa Al-Musawi, dia adalah pendamping Khomeini dan dia telah tahu kesesatan itu. Kemudian dia rujuk kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sampai sekarang beliau mengadakan tulisan-tulisan dan mengajak orang kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada, karena hidayah di sisi Allah. Sampai kapan hal ini berlaku? Sampai kehendak Allah ya atas hal ini. Tentunya kita terus berdakwah, jangan sampai saudara kita kena syubhat seperti ini. Nah, bagaimana amalan orang Syiah Rafidah dan Yahudi? Apakah diterima di sisi Allah? Tidak ada suatu amalan yang diterima kecuali memenuhi dua syarat, al-ikhlas wa sawab. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, sawab sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi jelas tertolak. Alladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Rafidah masih lihat sejauh mana. Syekh Salim Hilali pernah ditanya, bagaimana orang saudara-saudara kita yang di Iran yang dari kecil itu dia taunya seperti itu, rakyat, bukan tokoh-tokohnya. Mudah-mudahan yang rakyat ini yang jahil yang dari kecil memang taunya begitu, mudah-mudahan dimaafkan Allah dan itu atas pengadilan Allah. Kalau Allah maafkan, Allah maafkan. Kalau Allah mensiksa, siksa itu ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Tapi kita doakan mudah-mudahan pengikutnya, pengikut-pengikut yang jahil itu bisa rujuk kepada akidah yang benar. Nah, apakah si Rafidah itu masih dalam barisan kaum muslimin atau telah keluar dari kaum muslimin? Ibnu Taimiyah telah membagi Syiah ini, yang masih dalam garis kaum muslimin adalah Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah, dan ini sudah tidak ada sekarang. Dahulu ada. Nah, yang lainnya sudah terkeluar daripada kelompok kaum muslimin karena telah menjadikan Ali sebagai Tuhan. Ya, telah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Ya. Dan bagaimana posisi Ahlussunnah dalam menyikapi Syiah Rafidah Yahudi dan sejenisnya? Ya, kita belajar, kita memperkuat akidah kita, mempelajari manhaj yang benar sehingga kita dapat atas izin Allah tentunya membentengi diri kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai. Ya, daripada subhat mereka. Oleh sebab itu kenalilah. Maka Ushulus Salasah membimbing kita. Dalam kitab Ushulus Salasah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabi, mengenal din Islam dengan dalil-dalilnya. Ini salah satu benteng supaya kita terhindar dari kesesatan atau dakwah daripada orang-orang Rafidah atau Syiah. Ya. Ya. Kalau Syiah yang berkembang di Indonesia itu jenis yang mana? Kalau yang A, apakah salah satu tokoh Syiah Indonesia juga salah satu dosen universitas termasuk Rafidah? Ya. Syiah di Indonesia atau Syiah yang aglabiah yang mayoritas sekarang berkembang adalah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah. Yaitu imam 12 dan mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini yang umumnya ada sekarang. Ya, yang dimaksud di sini adalah mungkin Jalaluddin Rahmat itu termasuk Syiah Nasariyah atau Ja'fariyah. Dan jelas dia sekarang sudah ngaku, kalau dulu masih sembunyi, sekarang udah terang-terangan. Ada itu yayasan ini, ada saya di daftar yayasan Syiah Rafidah yang didirikan oleh Jalaluddin Rahmat di berbagai tempat di Indonesia. Ya, ada ratusan. Nah, jadi hendaklah kita waspada. Dan pusatnya dulu di Yapi itu, yayasan di Bangil, Yapi. Dulu dipimpin oleh Hussein Al-Habsi. Saya pernah datang ke sana. Saya lihat ada gambar-gambarnya, ada gambar Khomeini dari kalangan orang tua yang baiat langsung dengan Khomeini, ya Hussein Al-Habsi. Nah. Iya. Apa yang menyatakan tidak semua Syiah sesat? Syiah yang telah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mereka saudara kita seiman, benarkah? Kalau ada orang Syiah, misalkan tidak semua orang Syiah sesat, oke, duduk sini. Bagaimana menurut kamu Al-Quran? Oh, Al-Quran masih murni, masih ini. Bagaimana Sunnah dari Nabi? Ya Sunnah. Ya udah, dia enggak Syiah. Salaman, alhamdulillah. Jangan ngaku Syiah kalau begitu. Al-Quran dibilang masih utuh dari zaman sama. Sunnah Nabi ya, Sahih Bukhari, Muslim. Ya udah, antum enggak Syiah, enggak usah ngaku Syiah. Ahlan wa sahlan, mari sama-sama kita. Begitu. Atau dia taqiyah. Pokoknya ketika dia taqiyah, Al-Quran dia bilang benar, masih benar, enggak ada yang dirubah, bahwa kita harus mencintai sunnah Nabi, ada yang di dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kalau dia taqiyah, mau taqiyah atau enggak, ya sudah, kita anggap dia sunnah, ahlu sunnah. Ya, enggak usah ngaku Syiah, teman. Ya, begitu. Tesnya gampang. Tapi kalau Al-Quran ini Syiah. Tapi ada penyimpangan, tapi ada di pertarbalikan Al-Quran ini, nah itu Syiah. Ya sunnah itu bukan begitu, Syiah. Sahabat itu Syiah. Kalau udah ada tapi-tapinya, yang tapinya itu menghina, mencela, ya, menjelek-jelekan sahabat, itu Syiah. Tinggal tingkatannya semana. Ya. Bagaimana pandangan Syiah terhadap sahabat lainnya? Seperti Utsman. Utsman lebih parah lagi. Mereka menuduh Utsman ini ia telah merubah dari kekhilafan menjadi kerajaan. Dan sangat melaknat. Utsman itu sangat dilaknat oleh orang Syiah. Ya. Dan Syiah lah yang membunuh Utsman bin Affan. Ketika baca Quran, disembelih Utsman bin Affan itu dari orang Syiah Kufah yang berontak, demo sampai ke istananya, sampai ke tempat kediamannya, dan Utsman bin Affan sedang baca Quran dan disembelih. Ya, sangat benci mereka dengan Utsman. Ya, pokoknya yang disisain tadi aja. Selain Ali dan keturunannya, mereka menyisakan siapa? Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, terus Miqdad, ya. Itu tiga. Yang lainnya murtad kafir, termasuk Utsman dikafirkan oleh mereka. Bagaimana Amerika dan Israel tidak akan menyerang Iran karena mereka kafir? Sangat melestarikan orang-orang sesat yang iya jelaslah kalau Syiah itu saudara kembarnya Yahudi, sedangkan Amerika itu negara di bawah Yahudi, mereka akan sandiwara aja seolah-olah bermusuhan padahal di dalamnya salaman. Kita ada ini filmnya bagaimana Khomeini ketika di pengasingan itu hidupnya bagaimana, ya itu boneka itu. Dan Amerika itu ada pidato muloh mereka yang keberapa direkam di sini, sangat memuji yang namanya Bush. Ya, Amu Bush dipanggil Paman Bush. Dipuji-puji sekali itu. Ya, ada itu ininya pidatonya. Kalau ada infokus kita bisa liatin. Mereka sangat memuji Amerika. Jadi di atasnya aja sepertinya berperang, di dalamnya mah tukar-tukaran senjata, ya. Karena ya, saudara kembar Yahudi dengan Iran. Ya. Bagaimana salat yang diimani orang Syiah? Mereka salatnya, wudunya berbeda dengan kita. Dan mereka ada tiga waktu dan gerakannya juga lain, salamnya juga menepok-nepok ini udah lain dengan kita. Kaifiahnya ada tersendiri. Mereka wudu itu hanya ngusap, terus kaki hanya diusap begini, tidak dibasuh. Ya. Dan mereka hanya tiga waktu. Dan yang paling parah, mereka kalau berada dan jauh daripada imam, mereka enggak ada sholat Jumat. Karena sholat Jumat tegak di satu masjid dan oleh imam. Ustaz, bagaimana pandangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan keadaan Habib-Habib yang ada di Indonesia ini? Karena mereka juga mengaku Ahlussunnah, akan tetapi amalan mereka. Iya, Habib-Habib Ahlussunnah. Ahlussunnah dalam arti kan bukan Syiah. Adapun di antara mereka emang tasyayyu pro Syiah karena banyak amalan mereka yang sama. Ya, seperti mauludan, Isra Mi'raj, haul, ya ziarah kubur dan semakanya klop. Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim, al arwahun junudun mujannadah. Roh itu ibarat tentara yang dikerahkan. Ma ta'arafa minna ikhtalafa, kalau banyak kesamaannya gabung. Wa ma tanakara min ikhtalafa, kalau banyak perbedaannya pisah. Mereka banyak kesamaannya maka gabung. Maka kadang-kadang majlis mereka dihadiri juga oleh orang. Tapi menuduh mereka Syiah tidak. Kenapa? Karena mereka kalau menyebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, begitu. Ya. Coba lihat sholat-sholat mereka. Di antaranya kalau lagi salawatan, ya, salawatan kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi. Kalau Syiah nggak ada seperti itu, maka nggak boleh juga berlebihan menuduh mereka. Ya, mereka Sunni lah, tapi banyak bid'ahnya. Karena kebid'ahnya Syiah mereka pakai. Di antaranya yang seperti itu. Ya. Apakah Quraisy Shihab termasuk ulama Syiah? Berita yang sampai kepada saya Syiah, dan saya pernah ketemu dengan saudaranya ketika makan dan lihat dari ajaran-ajarannya. Kalaupun tidak Syiah, dia ini tasyawiyu. Tapi ada Ustadz Al-Sunnah Wal Jamaah yang bersaksi bahwa beliau ini Syiah. Ya. Yeah. Katanya Imam Mahdi itu di akhir zaman akan turun. Apakah ini paham Syiah atau Sunni atau Syiah? Dua-dua memahami bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memahami Imam Mahdi akan turun. Benar. Syiah juga, tetapi versinya yang berbeda. Kalau versi Syiah, Imam Mahdi itu adalah dari keturunan Fatimah, itunya sama, tetapi dia sudah ada di gua. Sekarang masih ada di gua. Yang imam ke-12 lah Imam Mahdi, mereka yang akan muncul. Maka mereka ada pemahaman ghaibah. Yang dahulunya akan muncul tetapi ditunggu-tunggu tidak muncul, sekitar tahun 250 Hijriah tidak muncul, akhirnya mereka menyatakan ghaibah, ghaib, dan bersembunyi di goa, masih memegang Quran Fatimah, ya, yang tidak sama dengan nanti akan muncul lagi pada akhir zaman. Itu keyakinan daripada Syiah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah yakin Imam Mahdi akan ada, karena haditsnya jelas dari beberapa riwayat, yaitu diantaranya riwayat Abu Daud bahwa Imam Mahdi akan muncul nanti yang namanya seperti namaku dan bapaknya seperti nama bapakku, dari keturunan Fatimah, dari Hasan, ya, yang akan membawa keadilan dari sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman. Dan Isa alaihissalam akan turun dan bermakmum di belakang Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Dan Dajjal akan dibantu dengan 70 ribu Yahudi Asfahan yang berperang nantinya. Nah, jadi dalam soal keimanan Imam Mahdi sama, tapi versi atau ininya lain. Kalau Imam Mahdi Syiah sudah ada Imam ke-12 mereka yang Imam Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu, yang tersembunyi di goa. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Imam Mahdi belum ada, ya kan? Belum ada. Nanti, insyaallah. Ini sudah ya. Nah, dari mana Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah? Apakah dari Syria? Dari Syiah? Ya. Tarekat itu muncul setelah Syiah. Syiah itu berakidah, ya, macam-macam. Ada yang Jahmiyah, ada juga Syiah yang berpahaman Mu'tazilah, dan Khawarij tercampur di dalamnya. Ya. Adapun Qadariyah sebetulnya bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu sudah muncul pada zaman Nabi, pada zaman Ibnu Abbas, yaitu orang yang mengingkari takdir dan mujbir. Qadariyah dibagi menjadi dua, Qadariyah dan Mujbiriyah. Nah, kalau Qadariyah ya, Qadariyah Mujibiriyah, yaitu Qadariyah. Yang Mujibiriyah adalah manusia dipaksa dengan takdir Allah, Mujibiran. Tidak ada kehendak sama sekali bagi manusia, mutlak. Ini Mujibir, Mujibiriyah. Tapi Qadariyah yang satunya adalah manusia bebas kehendaknya, baik buruk atas kehendak, kehendak dia. Adapun ketentuan Allah tidak berlaku kepada diri manusia. Manusia mau baik-baik, mau buruk-buruk. Jadi ini. Tapi yang kalau torekot, Qadariyah, bukan Qadariyah. Kalau Qadariyah, yaitu muncul ketika hidupnya atau wafatnya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani di mana? Di Irak. Nah, Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh, Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi setelah beliau meninggal, pengikut-pengikutnya yang jahil berlebih-lebihan, menulis dengan tulisannya ya seperti Wali Songo. Kan macam-macam tuh kisahnya Wali Songo. Sama itu Abdul Qadir Jailani dibuat seperti itu. Bahkan ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan Abdul Qadir Jailani. Dikatakan Abdul Qadir Jailani adalah salah satu nama Allah. Bahkan di atas pengikutnya menyatakan kalau menyebut Abdul Qadir hendaklah berwudu. Enggak boleh menyebut kata Abdul Qadir Jailani tanpa wudu. Ya, kuburannya adalah tempat mencari berkah dan seterusnya. Dan Abdul Qadir Jailani bisa hadir kalau salawatnya dibaca pada malam Jumat. Ada itu. Ini yang hulu. Makanya ada ini Qadariyah bukan Qadariyah. Biasanya Qadariyah pasangannya Naqsabandiyah. Naqsabandi, Syekh Naqsabandi. Ya, itu torekot cara pendekatan diri kepada Allah dengan cara Naqsabandi, zikirnya diri Naqsabandi. Ada shomitoh, ada shoitoh. Shomitoh diam, shoitoh saut, suara teriak-teriak. Yang teriak-teriak la ilaha illallah itu shoitoh. Ada yang diam gelap sunyi, ini shomitoh. Naqsabandiyah juga. Mereka dasarnya apa? Mereka membagi manusia dengan apa? Syariat, torekot, ma'rifat, hakikat. Jadi kalau yang zikir biasa itu masih syariat, masih rendah. Kalau sudah masuk ke torekot mereka mulai naik tingkat tinggi. Masuk lagi, lebih dalam lagi, ma'rifat, hakikat, kasyaf. Kalau sudah kasyaf tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Udah gak perlu sholat lagi. Maka kalau orang udah tingkatan tinggi, mau azan kayak apa emang dia duduk aja main catur. Tingkatannya udah tinggi. Terus ke sholat, sholat itu kulit-kulitnya. Orang awam sholat, kalau dia udah gak ini lagi. Ya, begitu. Nah ini bukan dari Syiah, ya. Bukan dari Syiah. Tetapi mereka memang punya tokoh-tokoh sendiri, tokoh torekot mereka masing-masing. Dan yang namanya torekot tergantung pendirinya. Maka ribuan di Indonesia saja banyak itu torekot. Torekot kan cara, jalan, cara, torik. Siapa aja bisa membuat torekot. Sekarang ini ada torekot apa? Arifiniyah. Arifin Ilham itu. Cara pendekatan zikirnya bagaimana? Dulu ada enggak seperti itu? Sebelum ada Arifin Ilham tuh ada enggak orang zikir baju putih seragam nadanya begitu, ada enggak sebelumnya? Enggak ada kan? Muncul itulah torekot. Nanti berapa ratus tahun lagi akan dikenal itu torekot Arifiniyah. Banyak. Kalau Bapak mau ciptakan ciptain aja, tapi tanggung jawab di hadapan Allah. Coba itu, yang muter itu. Yang salawat dan ininya doanya sambil muter. Siapa itu? Kan di Indonesia udah masuk tuh. Yang pakai kayak androk itu. Pakai torbus. Keliling begini, muter. Itu torekot. Jaludin Rumi. Warling Darwis, apa istilahnya? Inian Darwis, orang-orang suci. Tangan satu dipeluk begini, tangan satu begini, mutar. Yang ini memegang bekal, yang ini memberi rahmat, mutar. Nah, itu sudah sampai di Indonesia kan? Nah, itu pendirinya adalah Jalalun Rumi. Jadi tarekat itu tergantung siapa penciptanya. Dan banyak, di Indonesia aja banyak. Naksabandia berpecah-pecah, Qadiriyah berpecah-pecah lagi, dan yang lainnya. Nah, maka tidak ada tarekat yang diterima di sisi Allah yang sah kecuali tarekat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah. Ya, tarekat adalah sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak usah ngarang-ngarang, enggak usah mencipta atau enggak usah ikut orang-orang seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.